Kemudian demikian tadi telah kita ikuti bersama hadis yang kedua dari pembahasan bab takwa, dan sekarang kita akan ikuti pada sesi yang kedua, yakni tentang tanya jawab bersama beliau. Pertanyaan pertama, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz izin bertanya, dahulu ibu saya memberikan perhiasan untuk saya, kemudian berpesan tidak boleh dijual. Sekarang ibu saya telah tiada. Apakah boleh bagi saya untuk menjualnya karena kebutuhan, atau harus tetap saya simpan selamanya? Jazakumullah khairan. Nah, ini bisa dipandang dari dua sisi, barakallahu fikum. Sisi pertama masalah pemberian, hibah. Yang namanya pemberian itu adalah berpindahnya kepemilikan. Maka kalau sudah diberikan, dihibahkan, maka syarat untuk tidak boleh dijual dan sebagainya, ini akan bertentangan dengan hibah tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, para ulama menyebutkan tentang masalah ini bahwa itu bukan pemberian namanya. Kalau diberikan syarat jangan begini, jangan begitu. Kalau pemberian hibah, maka sudah menjadi kepemilikan yang diberi, maka dia bebas memperlakukan miliknya apapun yang dia maukan. Baik, kita anggap bahwa itu adalah titipan dari orang tua. Maka kita lihat dari sisi kedua, yaitu bagaimana setelah wafat. Kalau setelah wafat, maka itu adalah sesuatu yang diwariskan kepadanya. Maka sudah selesai urusan syarat-syarat tadi. Nih, buat kamu, tapi jangan dijual. Setelah wafat, selesai. Mengapa selesai? Karena sekarang bukan milik beliau lagi. Sekarang sudah benar-benar harta waris. Dan sudah diberikan kepadamu sebelum ini. Wallahu ta'ala alam, perlu dilihat dari dua sisi tersebut. Karena ini berkait dengan masalah hibah, dan berkait juga dengan masalah wirasah, karena itu adalah sesuatu yang ditinggal atau sesuatu yang diberikan padamu sebelum wafatnya dengan syarat-syarat sampai kemudian wafat. Maka setelah itu tidak berlaku lagi syarat-syarat tersebut. Ini yang saya ketahui. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada Ustaz dan keluarga. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya. Sewaktu awam ada seorang wanita yang lancang berbicara kepada temannya bahwa cadar itu hanyalah budaya Arab. Setelah mengenal sunnah, dia sangat menyesal. Apakah cara bertobatnya cukup dengan mengirimkan artikel tentang cadar, tentang artikel cadar bukan budaya Arab kepada teman tersebut ya? Apakah cara bertobatnya cukup dengan mengirimkan artikel tentang cadar bukan budaya Arab kepada temannya tersebut tanpa mengucapkan saya telah rujuk dari ucapan yang telah lalu? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, cukup sesungguhnya. Kalau bisa memberikannya makalah tadi kepada orang-orang yang engkau pernah ucapkan dengan ucapan-ucapan tadi, itu bagus. Tetapi kalau sudah lupa kepada siapa saja yang kau berbicara seperti itu, maka berikanlah secara umum, ini sebarkanlah pemahaman tadi atau makalah tadi secara umum. Mudah-mudahan akan bisa mengimbangi dosa-dosa kita yang telah lalu. Barakallahu fikum. Karena Allah Taala telah berfirman, wa in tabu wa aslahu wa bayyanu. Kalau mereka mau bertaubat dan mau memperbaiki dan menjelaskan. Disebutkan tiga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabu wa aslahu wa bayyanu. Kalau mereka bertaubat kemudian memperbaiki apa yang salah, apa yang rusak diperbaiki, wa bayyanu dan menjelaskan. Maka kewajibannya adalah menjelaskan. Maka cukup dengan memberikan sebagaimana pertanyaan tadi, apakah cukup dengan men-share ya, menyebarkan pembahasan tentang wajibnya cadar tadi, maka itu cukup. Khususnya kepada orang-orang yang pernah engkau sampaikan kepadanya tentang bahwa itu adalah budaya Arab dan seterusnya dan seterusnya, maka dibantah dengan itu dan diluruskan dengan itu. Itu makna bayyanu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian bismillah, Ustaz mau bertanya, orang yang mewakafkan tanah yang di apa, orang yang mewakafkan tanahnya buat bikin madrasah, terus tanah tersebut dibikin lapangan sepak bola, apakah orang yang mewakafkan dapat pahala? Jazakallahu khairan. Nah, itu namanya pengkhianatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena amanahnya, wakafnya adalah untuk bangunan madrasah, kok dijadikan tempat sepak bola atau jadikan lapangan sepak bola? Kecuali kalau memang akan dibangun madrasah tetapi masih belum terkumpul misalnya dananya, maka tanah lapang itu kosong kan, kemudian dipakai main bola, maka barakallahu fikum, itu lain perkara, bukan pengkhianatan. Tapi kalau sengaja dibuat stadion atau dibuat tempat main bola dan sebagainya, maka itu adalah penyelewengan amanah. Adapun bagi mereka yang mewakafkannya, tetap dapat pahala ala niyah, atas niatnya. Hanya saja kalau itu dipakai sementara, misalnya untuk sepak bola, ya sekedar itulah ya pahalanya. Tetapi ketika dibangun madrasah, dipakai untuk belajar dan sebagainya dan seterusnya dan seterusnya, maka pahalanya akan terus mengalir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berikutnya, bismillah. Afwan mau bertanya, apa hukumnya takbiran pada malam Idul Adha memakai speaker toa semalam suntuk sampai waktu subuh? Jazakallahu khairan. Apa hukum takbiran pada malam Idul Adha? Sunnah. Tetapi ketika pertanyaannya pakai toa semalam suntuk, mengganggu. Artinya barakallahu fikum, sunnahnya untuk bertakbir, sunnahnya untuk kita membesarkan hari tersebut dengan takbiran, itu sunnah yang tidak bisa dibantah. Dan itu bahkan ciri-ciri Idul Adha, Idul Fitri, itu adalah ciri-ciri Eid. Barakallahu fikum. Sehingga yang jadi masalah adalah apakah mengganggu atau tidak mengganggu. Sebab masalah demikian akan berkait dengan masalah ketentraman lingkungan sekitar. Sehingga barakallahu fikum, ahsan yang demikian dikonsultasikan dengan pemerintah setempat bagaimana. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mau bertanya, bolehkah perhiasan berupa kalung, cincin dan yang semisalnya dari itu yang terbuat dari besi putih, bukan perak, dipakai oleh perempuan atau laki-laki? Atas jawaban Ustaz, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Nah, kalimat besi putih ini menjadi satu apa ya? Menjadi satu problem. Saya tidak bisa menjawab dengan tegas iya atau tidak, boleh atau tidak. Apa itu besi putih? Sebab yang namanya besi itu warnanya sudah ma'ruf. Dan disebutkan pula dalam bahasa Arab khadra, kehijau-hijauan, hitam kehijau-hijauan. Tayib, kalau besi putih bisa maksudnya platina, bisa maksudnya emas putih, bisa maksudnya perak. Kalau dimaksudnya platina, perak, emas putih, maka itu buat perempuan, barakallahu fikum. Kalau stainless, Ustaz. Hah? Kalau stainless. Nah. Selesai sebentar dulu. Ah, iya, Ustaz. Emas putih itu tidak boleh buat perempuan, boleh buat laki-laki. Maaf. Tidak boleh buat laki-laki, boleh buat perempuan. Adapun perak, platina boleh buat laki-laki maupun perempuan. Tetapi besi tidak boleh. Karena disebutkan dalam satu hadis yang sahih bahwa besi itu adalah perhiasan ahli neraka. Maka besi putih harus jelas dulu, kalau itu benar-benar besi seperti ini maksud tadi, stainless atau apa, maka itu bukan sama sekali perhiasan. Bukan perhiasan, bahkan dikatakan perhiasan ahli nar. Mengapa perhiasan ahli nar? Kalau penduduk neraka dibelenggu dengan besi, dirantai dan sebagainya. Disebutkan bahwa itu adalah termasuk perhiasan ahli neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan terakhir. Bismillah. Maaf Ustaz, mau bertanya, jika kita sholat istikharah kemudian hati kita jadi lapang dan ringan dengan pilihan itu, bolehkah kita berdoa mohon ditakdirkan, dimudahkan dan diberkahi tanpa menyebutkan doa yang selanjutnya? Jazakumullah khairan. Bolehkah kita berdoa memohon ditakdirkan dimudahkan dan diberkahi karena kamu sudah lapang dengan sesuatu? Begitu maksudnya? Iya Ustaz. Barakallahu fikum. Akuilah bahwa kamu, saya dan kita semua tidak bisa memastikan sesuatu sebelum Allah SWT memberikannya atau menakdirkannya. Sehingga jangan sok tahu. kita menyatakan, ya Allah, kalau perkara ini baik buatku, bagus buatku, maka takdirkanlah, titik. Itu seakan-akan kamu berkata, karena saya melihatnya baik, udahlah, doanya doa jadikan aja lah. Jangan. Doalah dengan mengakui ketidaktahuan kita. Ya Allah, engkau tahu, aku tidak tahu. Engkau yang alim, aku tidak alim. Engkau tahu segala apa yang ada dalam dada, dan engkau tahu semua apa yang gaib. Innaka anta allamul ghuyub. Maka, ya Allah, kalau ini baik buatku, buat duniaku dan akhiratku, takdirkanlah. Dan kalau perkara ini jelek bagiku, bagi duniaku dan akhiratku, maka jauhkanlah. Kita tetap dua, jangan dipotong. Doa Rasulullah SAW sudah sempurna, sudah lengkap. Maka istikharah adalah doa untuk meminta pilihan-pilihan tersebut. Taib, dan itu Masya Allah, kandungannya sangat bagus, karena mengandung makna bahwa saya, aku tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok, tapi engkau ya Allah yang tahu, yang maha tahu. Maka aku meminta ditakdirkan yang baik untukku dan dijauhkan yang jelek bagiku. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Walaupun mungkin hati kecilnya berkata, menurut saya ini lebih baik. Tapi karena ini urusan dengan Allah Ta'ala, kamu tidak lebih tahu dari Allah. Walaupun kerentakmu ke sana, kamu tetap doanya lengkap. Kalau memang ini jelek ya Allah, padahal kamu tahu dalam hati, kayaknya lebih bagus. Gitu. Tetap doanya lengkapi. Kalaupun ternyata itu jelek ya Allah, jauhkanlah dariku. Karena aku tidak tahu, engkau yang maha tahu. Itu apa kandungan isi istikharah. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian dan juga jawaban yang disampaikan untuk kami semuanya. Dan kaum muslimin, semoga apa yang disampaikan oleh beliau tentang bab takwa dan juga jawaban soal Anda akan memberi manfaat bagi kita semuanya. Dan bagi yang belum terjawabkan, semoga akan terjawabkan pada kesempatan esok hari atau berikutnya. Dan bagi masalah-masalah fikih yang belum kami sampaikan kepada Al-Ustaz Muhammad bin Marsawid, akan kami alihkan kepada Al-Ustaz Hemi Abdul Qadir Batri dalam acara Indahnya Ibadah di Atas Sunnah. Dan baik, Kausmin, terima kasih atas kebersamaan Anda. Maaf atas salah dan kurangnya. Al-Kalam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.